jalan di rumah. Itu pelarianku, banyak warna cinta di tubuhku. Aku tersesat jalan, jadilah aku anak jalanan. Jadilah aku cibiran orang di terminal. Dari anak anak jalanan, korban kemunafikan. Tak ada masa depan yang mapan untuk diperjuangkan. Kasih sayangnya yang diabaikan, kasih sayangnya yang dilupakan. Di sini aku masih berdiri, di sini aku masih bernyanyi di jalanan. Aku ganja dan minuman, itu pelarianku. Banyak warna tinta di tubuhku. Aku tersesat jalan, jadilah aku anak jalanan. Kasih sayangnya yang dilupakan. Di sini aku tetap.